panjang tali paduruan dina samaksalaman tu saksina bulan anu sapotong tu saksina bentang anu barana aya kasono aya kadusna aya kagagah aya kanya ngabagi rasa bunga jeng bagja dua aya kasono aya kadusna aya kagagah aya kanya ngabagi rasa bunga jeng bagja dua sisi laut Pangandaran dinati pada pada kedal janji urang silih asu silih hasi silih jadi deh ngadeke harbi asih sanyana deh ngadeke arti deduk sanyana ulah nugika rasakan tersenya kerap ngagadur ukur aman numbalu karena nungtun kana jalan salah ulah nugika rasakan tersenya kerap ngagadur ukur aman numbalu karena nungtun kana jalan salah sisi laut Pangandaran sepagel kabelke sisi laut Pangandaran reki canda beki rakat beki geli sisi laut Pangandaran sausum halodo panjang calik paduduan dina samaksalaman tu saksina bulan anu sapotong tu saksina bentang anu baranang aya kasono aya katresna aya kadede aya kanya ngabagi rasa bunga jeng bagja dua aya kasono aya katresna aya kadede aya kanya ngabagi rasa bunga jeng bagja dua sisi laut Pangandaran dinati pada pada kedal janji urang silih asu silih hasi silih jadi deh ngadeke arti asih sanyana deh ngadeke arti deduk sanyana ulah dugikan rasa kebesaran keduru kutamar nubalu karena nuntun kana jalan salah ulah dugikan rasa katasna kereplah keduru kutamar nubalu karena nuntun kana jalan salah sisi laut Pangandaran. Pangandaran.